yang hadir di tengah-tengah kita di hari ini. Seorang tamu yang istimewa, salah seorang ustadz dari Jambi, yaitu Al-Ustadz Muhammad Surur hadzallahu taala, di mana beliau dulu merupakan kawan ana dalam belajar di Ma'had As-Salafi Jember, yang kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kemudahan kepada beliau untuk dapat mengunjungi ma'had kita ini. Maka kedatangan beliau yang amat sangat menggembirakan kita, insyaallah taala akan kita manfaatkan untuk mendengarkan tausiah dari beliau, untuk mendengarkan nasihat dari beliau, mengambil faedah-faedah dari Al-Ustaz Muhammad Surur hafizahullah taala. Maka untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustaz falyatafaddal, nanti kalau misalnya masih ada banyak faedah yang lainnya yang belum tersampaikan, kemudian sudah keburu datang waktu isya, maka sebagaimana biasanya kita azan terlebih dahulu, kemudian setelah azan kita lanjutkan sejenak jika ada yang mau ditambahkan lagi, dan kemudian sholat isya. Nah, saya tafadhal barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita sangatlah banyak sekali. Jika kita menghitung, menghisab satu demi satu dari nikmat tersebut, pastilah kita tidak bisa menghitungnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafar. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pastilah kalian tidak bisa menghitungnya, tidak bisa menghitung nikmat Allah, karena terlalu amat banyak dan besar nikmat tersebut, sehingga kita tidak mampu untuk menjumlah satu demi satu dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini. Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majlis yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas segala yang kita amalkan, yang kita upayakan, yang kita usahakan, dan menambah beratnya timbang hasanat, timbangan kebaikan hasanat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, hafizakum Allahu jami'an. Jazakum Allah khair, Al-Ustaz Khidir hafizahullahu ta'ala, atas perjuangan, atas kesungguhan, insyaallah atas niat yang baik membimbing kita ahlu sunnah salafiyin di tempat kita ini yang jauh datang dari Jawa. Dan ini sekali lagi merupakan tambahan nikmat yang sangat agung dan mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah kebaikan untuk beliau, tentu untuk kita semua, dan menjadikan beliau sabat istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semua berharap terhadap kita masing-masing juga agar thabat istiqamah, menempuh siratal mustaqim, jalan sunnah ini, sampai juga kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dan sesungguhnya ikhwah, keberadaan ana sendiri di hadapan antum, ana teringat pepatah Arab mengatakan, mukrah akhaka la batal. Saudaramu dipaksa bukan karena kepandaiannya atau keberaniannya. Syair ini bila diterapkan untuk diri ana sangat tepat sekali, karena memang ana sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Tetapi ana ingat qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita dalam ayat ini, fadhakkir, berilah peringatan. Fa inna dhikra, sesungguhnya dalam peringatan itu tanfa'ul mu'minin, dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan inilah agama kita, ikhwah. Dinun nasiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil mu'minin wa ammatihim. Sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, lillahi wa li rasulihi, dan untuk rasulnya, untuk kitabnya, untuk amiril mu'minin dan kaum muslimin secara umum. Nasihat untuk Allah maksudnya nasihat itu ditegakkan karena Allah dan berdasarkan kitabullah. Nasihat untuk rasulnya, nasihat itu ditegakkan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Maka dengan itu, ikhwani fillah barakallahu fikum, ana memberanikan diri untuk bisa hadir duduk bersama antum di tempat yang mulia ini insyaallah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang akan ana sampaikan kepada antum semua, yang akan ana sebutkan, sebenarnya faedah itu sudah semuanya kita faham, sudah pernah mendengar dari para ulama kita, dari asatidzah kita. Tetapi sekali lagi, la ba'sa bih, dalam rangka mutala'ah wa mudzakarah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua. Adalah nasihat agar kita bersemangat dalam talabul ilmi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan ada dua kelompok yang mana dengan dua kelompok ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab dua kelompok tersebut Allah subhanahu wa ta'ala membela agamanya, memenangkan Islam di atas agama-agama lain. Dan memuliakan umatul Islam, wabil khas ahli sunnah wal jamaah, di atas umat-umat yang lainnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala angkat darajat mereka melebihi umat-umat atau mukminin yang lainnya. Kelompok yang pertama adalah para mujahidin, orang-orang yang berjihad orang-orang Yahudi dan Nasara dan yang lainnya, sehingga dengan perjuangan para mujahidin tegaklah agama Allah subhanahu wa ta'ala, bersemailah agama Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini serta berlanjutnya Islam ila yaumil qiyamah. Yang pertama adalah para mujahidin. Allah yaqul faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima wa ma'firatan minhu wa darajatun minhu wa ma'firatan wa rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan, memuliakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang tidak berjihad, al-qa'idin, yang tidak berjihad, yang duduk di rumah, yang mereka tinggal di rumah-rumah mereka, tidak ikut berjihad di jalan Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat mereka, Allah ampuni mereka dan Allah beri rahmat kepada mereka. Ini kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua adalah para ulama, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama, fana'anya ikhwan, dengan adanya ulama, dengan adanya sebab mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala yang suruh hadad din, membela agama ini dari musuh-musuh yang berada di dalam Islam itu sendiri, dari kalangan orang-orang munafikin, dari kalangan ahlul batil, ahlul bid'ah wal ahwa, yang mereka berusaha untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ingin melenyapkan syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencampur aduk antara al-haq dengan al-batil. Walhamdulillah, dengan adanya para ulama, ahlul ilmi, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berjihad, berjuang dengan lisan dan tulisan mereka, membantah, mengkanter para ahlul batil tersebut. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ada yang membawa terus agama ini setiap masa, setiap zaman, dari orang-orang yang dikenal dengan keadilannya, kejujurannya, yaitu ulama yang mereka membantah tahrif al-ghalin, penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan orang-orang yang rusak, ahlul bid'ah, dan membantah kerusakan-kerusakan yang dimunculkan orang-orang atau ahlul batil, serta menghancurkan dan membantah ta'wil al-jahilin, rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh orang-orang jahil untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegaklah di sana para ulama setiap masa, mulai dari masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, masa para tabi'in, atba'u tabi'in, terus generasi demi generasi sampai saat ini. Ulama dikenal dengan kesungguhan dan kejujurannya, perjuangan mereka membela sunnah, membela Islam. Walhamdulillah, sehingga tipu daya, makar yang dilakukan oleh para pengkhianat agama, pengekor hawa nafsu, porak poranda, hilang, dan Allah selamatkan umat ini, salafiyin, dari makar-makar tersebut. Sekali lagi, dengan sebab adanya para ulama. Makanya kita diperintahkan dalam sekian ayat yang sangat banyak atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk selalu merujuk seluruh problem, perkara, fitnah, sesuatu yang samar, yang tidak jelas, yang kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, untuk dikembalikan kepada para ahlinya, yaitu para ulama. Ma'asyarul akhwa rahimani wa rahimakumullah, sehingga darajah para ulama ini selalu diangkat dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan, mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu di atas mukmin muslim yang lainnya beberapa tingkatan-tingkatan, beberapa darajah-darajah sesuai dengan tingkatan dan kadar keilmuannya dan perjuangannya untuk umat, untuk Islam. Ini para ulama. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama ahlul ilmi juga dikatakan mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sama dengan para mujahidun yang mempertahankan Islam dari musuh dari luar, yang datang dari luar. Sama. Bahkan terkadang seseorang yang alim, para ulama terkadang mungkin lebih mulia dari atau memiliki darajah yang tinggi dari orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama adalah mujahid, seorang yang berjihad, tapi belum tentu orang yang berjihad dikatakan alim, belum tentu. Oleh karena itu, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, man ra'a anna talab al-ilm laysa bijihad, anna al-ulama laysa bimujahid, faqad naqasa aqluhu wa ra'yuh. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan atau berpendapat bahwasanya para talibul ilmi atau para ulama itu tidaklah dikatakan mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, maka terdapat atau bisa dikatakan kurang akal dan pandangannya. Demikian juga Ka'ab al-Akhbar rahimahullah mengatakan demikian, anna al-ghadi war-rayah fi talab al-ilmi fahuwa fi sabilillah. bahwasanya orang yang pergi pagi pulang sore untuk menuntut ilmu agama, melainkan dia adalah seseorang yang berjihad di jalan Allah. Wa qala al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, man talaba al-ilma faqad bay'a Allah. Man talaba al-ilma faqad bay'a Allah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka sungguh dia telah membaiat Allah subhanahu wa ta'ala. Siap untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala resiko yang menimpa diri mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam pertemuan kita ini yang menjadi titik berat bagi kita semua, terkhusus para talibul ilmi dan kita talibul ilmi, penuntut ilmu, adalah kelompok yang kedua ini. Ya, kalau kelompok yang pertama belum, ya belum, karena tidak ada jihad. Pemerintah kita tidak menyeru kita untuk berjihad. Naam. Tetapi yang menjadi kejaran bagi kita, target bagi kita adalah kelompok yang kedua. Talabul ilmi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Samping itu pula, usaha belajar talabul ilmi ini adalah ibadah yang sangat agung dan mulia, bahkan lebih afdal, lebih baik dari seluruh amalan-amalan sunnah, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-imamu Ahmad wa syafi'i rahimahumallahu ta'ala, bahwasanya talabul ilmi itu adalah lebih afdal dari amalan sunnah ba'dal wajibah. Setelah amalan-amalan yang wajib seperti salat, al-mafruḍah, az-zakah, na'am, wal-hajj dan yang lainnya, talabul ilmi ini adalah amalan yang sangat mulia. Karena tidaklah kita bisa mencapai seorang yang alim, yang dikatakan juga sebagai mujahid, kecuali melalui marhalah talabul ilmi yang sedang kita lakukan, yang sedang kita laksanakan. Walidzalika ya ikhwah, hendaklah kita bersemangat dalam proses talabul ilmi ini, bersabar ya apa adanya, tidak mengeluh jika terdapat kekurangan demi kekurangan. Terus ya kita belajar bersabar. Tidaklah Asy-Syaikh Al-Albani Ibnu Baz menjadi terkenal dan ulama besar kecuali dulunya sama seperti kita juga, tidak punya hafalan, tidak punya ilmu yang banyak seperti setelahnya beliau tua. Tidaklah datang yang besar sebelum dia, melainkan sebelumnya dia adalah kecil. Jadi dari kecil ini kita mengasuh usaha, mengasuh kemauan kita supaya bersabar dan terus menimba agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masih waktu ya? Azan dulu. Hah? Baik. Apa? Baik ya kawan, kita lanjutkan. Sebelum mana menyebutkan beberapa adillah dalil min al-kitab wa sunnah tentang keutamaan al-alim wal-muta'allim dan keutamaan halaqatul ilm wa rihlah li talibil ilm. Kembali ke na'am ya ikhwah, kepada dua kelompok yang tadi kita sebutkan, al-mujahidun wal-alim, wal ulama. Ketahuilah para mujahidin, mereka tidak akan mampu untuk mengusir, melawan dan memerangi musuh minal kufar yang terang-terangan memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin, kecuali mereka sebelumnya adanya persiapan semampunya, tentunya adanya persenjataan. Tidak mungkin berperang dengan tangan kosong sementara musuh dengan pedang yang lengkap, perisai, pembenteng dari tebasan-tebasan panah dan sebagainya, sementara kita tidak memiliki apa-apa. Atau musuh memiliki bom, ya, rudal, tembak dan seterusnya, kita tidak memiliki apa-apa, maka tidak mampu kita melawan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para mujahidin untuk mempersiapkan kekuatan, ya, strategi perang, persenjataan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kalian persiapkan semampu kalian dari kekuatan. Jadi syaratnya untuk bisa menang, bisa kita mengalahkan musuh, itu adanya persiapan. Walaupun kemenangan itu sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma ramaita idh ramaita fa innallaha rama. Tidaklah kalian melempar ketika melempar melainkan Allah yang mengenakan lemparan itu kepada sasarannya. Tetapi di sini harus ada usaha, persiapan dari kita. Setelahnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan, yang membela. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala, haqqun alaina nasrul mu'minin. Menjadi hak bagi kami untuk membela kaum mukminin. Idzan ikhwah, harus adanya persiapan. Begitu juga sang alim, ulama, harus ada persiapan. Di samping dia memiliki ilmu, ada yang lainnya, ya, ada yang lainnya yang harus dia persiapkan pada dirinya, yaitu penerapan ilmu itu sendiri. Al-amal bil-ilm min al-adabi wal-akhlaqi was-suluki. Ya, dia harus menghiasi dirinya dengan adab, dengan akhlak al-karimah yang mulia, sehingga dia menjadi tampil sebagai sosok yang patut untuk dipanuti, dipilih, diikuti, ya, memiliki hikmah dalam berdakwah, tidak membabi buta, tidak serampangan lisannya berkata. Nah, dia harus mempersiapi dirinya dengan akhlak yang mulia, baik dari tutur katanya yang indah, yang bagus, atau dari perilaku amalan kesehariannya, muamalahnya, tasarrufatnya. Ada tamayyuz, pembeda antara dia yang mengenal Islam sebagai sang alim dengan cara dan tingkah laku yang ditempuh oleh mayoritas manusia, awamun nas. Harus ada. Tidak mungkin sama ucapan sang alim, tindakan perilaku sang alim, perbuatannya sama dengan orang yang di jalan-jalan raya. Ya, teriak-teriak, lah, tidak seperti itu ya ikhwan. Dan inilah kekuatan persiapan sang alim sebelum dia terjun membela din Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia nanti menjadi teladan bagi ummah. Banyak dikatakan alim fulan, ustaz fulan alim, masya Allah belajarnya sampai ke Yaman, sekian masyaikh yang dia duduk bersama masyaikh tersebut, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Muqbil, wa syekh-syekh dan yang lainnya. Walakin, tetapi tidak ada persiapan pada dirinya, yaitu al-amal dengan ilmu yang dia pelajari, sehingga dia pun tidak bisa menjadi panutan bagi umat ini. Hadza muhimun jiddan ya ikhwan. Ya, ya talibal ilmi, para penuntut ilmu. Karena kita nanti setelah belajar di sini seperti yang kecil-kecil ini, ya. Sekarang ya masa belajar. Tapi nanti setahun, dua tahun, tiga, empat, lima menjadi sang alim, hafizul kitab Allah, hafizul sunnah, pulang ke halaman. Apakah dia menyatakan, oh saya belajar sekian tahun di ma'had fulan, syekh fulan, ustaz fulan, saya hafal kitab Allah, saya hafal sunnah. Dia bermaksud untuk menuntut ilmu itu bukan untuk dirinya beramal dan bukan untuk mendakwah manusia kepada kebaikan ilallah, tetapi untuk kebanggaan, supaya dikatakan sang alim, pintar, jenius. Dia menuntut ilmu untuk membantah, mengalahkan orang-orang jahil. Setelah dia nanti kalah orang jahil di debat, bangga, senang, ulan tak miliki apa-apa menghadapi saya. Nah, bukan demikian ya ikhwan. Ingat, para talibul ilmi, ya, kita belajar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kali kita belajar, niatan kita untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita agar kita beramal sesuai dengan aturan syariat Allah, bukan dengan kejahilan. Dan kita belajar dengan niatan setelah untuk diri kita, untuk keluarga kita, kemudian kepada kaum muslimin secara umum. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Idzan ya ikhwah, penting setelah kita mengetahui sebuah perkara ilmu untuk kita mengamalkan ilmu tersebut dalam keseharian kita, sehingga ilmu itu bermanfaat dan menjadi barakah. Bahkan dengan ilmu tersebut yang kita amalkan, Allah subhanahu wa ta'ala tambah terus, ya, ilmu yang lain yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, atau yang tadinya lupa kita ingat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, sekaligus disebutkan dalam hadis ini keutamaan orang yang berilmu, dan juga disebutkan sekaligus dalam hadis ini keutamaan orang yang rihlah talab ilmu. Ada keutamaan ilmu, keutamaan talabul ilm dan keutamaan ulama atau rihlah talabul ilm. Ana baca an Katsir ibn Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda di Masjid Damask faja'ahu rajulun faqala ya Aba Darda inni ji'tuka min madinatir rasul sallallahu alaihi wasallam li hadithin balagani annaka tuhadithuhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajah. Qala fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turukil jannah wa innal malaika la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal khitanu fi jawfil ma' wa inna fadlal alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama' warathatul anbiya' wa innal anbiya' lam yurithu dinaran wala dirhama warathul 'ilma faman na'am faman akhadhahu akhadha bihadhin wafid. Dari Katsir bin Qais, dia berkata, ketika itu saya bermajlis bersama Abu Darda, sahabiyun jalilun radhiyallahu anhu, di Masjid Damask. Ketika itu datang seseorang kepada Abu Darda dan berkata, wahai Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kotanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Madinah karena satu hadis yang sampai kepadaku bahwasanya engkau yang menyampaikan hadis tersebut. Jadi orang tersebut terdengar Abu Darda menyampaikan hadis. Lalu maksud seseorang ini dia ingin tahu langsung kepada Abu Darda karena lebih mantap. Inilah yang disebut dengan hadis Ali, ya, ada hadis Ali, ada hadis nazil. Kalau antum nanti belajar mustalah itu ada penjelasan hadis Ali atau hadis nazil. Hadis Ali itu adalah hadis yang rentetan sanadnya itu singkat, sedikit, satu atau dua rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis nazil itu rentetan sanadnya itu banyak. Kalau yang Ali bisa 3, kalau yang nazil 10 misalnya atau lebih banyak. Maka rajul ini yang dari Madinah, dia tidak cukup sekedar mendengar dari fulan yang menyampaikan kepadanya, ingin langsung bertemu kepada Abu Darda yang langsung mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka aku datang kepadamu untuk mendengar hadis itu. Aku tidak datang karena hajat dunia. Bukan dunia. Antum coba ikhwah, kita lihat bukan dekat perjalanan Madinah ke Damask, Palestina. Hah? Ya, tidak dekat, jauh. Perjalanan katakan saja pakai kuda. Ya, kendaraan yang paling cepat pakai kuda di masa itu. Berbulan. Kalau sahabat ini ceritanya dia berjalan kaki atau pakai unta berapa bulan? Karena satu hadis. Subhanallah, ini pelajaran bagi kita, begitu semangatnya salafus saleh dalam menuntut ilmu, dalam mencari hadis. satu hadis ya kawan, sanggup mereka menempuh perjalanan yang begitu panjang. Kita sekarang walhamdulillah fasilitas mudah. Hah? Ada uang sedikit bisa terbang, ditempuh dengan 1 jam atau 2 jam. Ya kan? Tidak punya uang pakai mobil. Ke Jawa dari sini paling lambat 4 atau 5 hari, tidak sampai sebulan. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri nikmat, di tempat kita sudah ada ustaz. Hah? Yang tinggal di sini tidak perlu lagi catar mobil atau mempersiapkan ongkos, tidak perlu. Hah? Tidak banyak uang. Atau yang dari Medan cukup 50 ribu rupiah sampai. Kita bermalas-malasan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kita dari bisa diperbandingkan dengan salafun salih. Ini pun terkadang sudah demikian malasnya, demikian keadaannya, ha? Tidak ada semangat talabul ilmi. Segala dibanggakan dirinya. Naam. Dialah yang paling di atas yang lainnya. Sum'ah, riaan. Padahal kalau dibandingkan dengan para ulama salafun salih, seujung kuku, sebutir pasir pun tidak sebanding apa yang kita riakan. Dan ini diantara obat kita untuk menyingkir penyakit ria. Ya, diantara obat untuk kita menyingkir penyakit sum'ah. Pengen dilihat, pengen dikatakan abid, sang alim, sang hafid, ahli ibadah, Allah. Lihat itu para ulama kita ya ikhwan. Mereka di atas gunung, kita baru di lerengnya, di pinggirnya. Melihat ulama sungguh melenggakkan kepala, menengadakan kepala kita. Apakah mereka ria? Angkuh, sombong? Telah dinukilkan kepada kita tentang tawadhu'nya mereka. Tentang rendah dirinya mereka. Lalu apa yang kita inginkan dari ilmu kita yang segelintir ini? Subhanallah. Nah, seseorang ini datang dengan menempuh perjalanan yang panjang karena satu hadis yang akan didengar dari Abu Darda. Maka Abu Darda menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatrubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah permudahkan baginya untuk menempuh salah satu jalan menuju al-jannah. Karena jalan untuk menuju al-jannah itu banyak, dari amalan-amalan saleh, ya. Dari amalan-amalan saleh. Maka di antara amalan saleh yang bisa mengantarkan seseorang kepada al-jannah adalah talabul ilm. Pada penggalan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang berjalan menuntut ilmu agama ini. Allah mudahkan baginya untuk menuju jalan ke surga. Proses untuk menuju al-jannah. Ini bukan keutamaan yang rendahan ya ikhwan. Al-jannah semua kita tujuannya ke sana. Mengharap jannah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal tidak ada tujuan ini, berarti dia telah hilang rukun ibadah. Kalau salat tidak ada takbiratul ihram, sah atau tidak? Tidak sah. Ya kan? Salat kita tidak ada rukuk, tiba-tiba dari setelah Al-Fatihah atau ayat langsung sujud, sah atau tidak? Karena yang ditinggalkan itu rukun. Maka begitu juga ibadah yang kita lakukan ada rukunnya, yaitu ar-raja, adanya rasa harap, adanya rasa khauf, adanya rasa mahabbah, cinta kepada Allah. Raja itu berharap kepada Allah. Khauf, takut kepada siksa Allah. Mahabbah, cinta kepada Allah. Orang beribadah dia tidak ada harap. Dia berharap dia kepada jannah, tiba-tiba dia salat, tiba-tiba dia berzakat, haji, enggak ada harapan, enggak ada tujuan. Sah atau tidak? Lah. Ya. Allah mengatakan, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadatihi rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap, kata Allah, untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, faly'mal, baru diperintahkan beribadah. Harap dulu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru diperintahkan ibadah, faly'mal 'amalan shaliha. Jadi harus ada rasa harap kita. Semua kita berharap kepada jannah. Ya, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula dalam talabil ilmi ini. Dan keutamaan orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala buka bagi dia satu jalan untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridan li talabil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat itu benar-benar meletakkan sayapnya ridha, senang kepada talibul ilmi. Ini keutamaan apa? Para talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Tadi keutamaan orang yang berjalan menuju ilmu. Sekarang disebutkan langsung keutamaan orang talibul ilmi. Di mana para malaikat Allah, ya, ada yang ditugaskan berjalan di muka bumi ini, dia mencari halaqah ilmu. Nanti kalau dapat satu malaikat di sana ada halaqah ilmu, dia memanggil malaikat yang lainnya untuk datang ke halaqah tersebut dan meletakkan sayapnya. Subhanallah. Ya. Meletakkan sayapnya karena ridha, tawadhu, menghormati, ya, kepada para talibul ilmi. Kita harus yakin ini. Tidak sebagaimana orang yang ahlul bid'ah, ahlul ahwa, penentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dari ahlul mutalasifah, mutakallimin, ahlul kalam, mereka tidak yakin dengan hadis ini. Sampai diceritakan, ya, ketika disampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tentang malaikat meletakkan sayapnya li talabil ilmi, ada halaqah, ya, dia sengaja datang halaqah itu, terus dia berjalan dalam keadaan pakai sepatu berduri, sengaja sandal berduri, dan dihinjak-hinjaknya ke tanah. Dia meyakini sedang menginjak apa, sayapnya malaikat. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan orang itu kakinya ke dalam bumi sehingga dia tidak mampu keluar dari bumi tersebut. Ini akibat orang yang tidak yakin atau melecehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya sang alim, ya, sang alim, maka apa saja yang di bumi ini dan di langit. Di langit dan di bumi, di langit berarti para malaikat, dan di bumi, meminta ampun kepada Allah untuk sang alim tersebut. Sampai hewan atau ikan di lautan, mereka juga meminta ampun kepada Allah untuk talibul ilmi, untuk para ulama, sang alim. Kemudian Wa inna fadl al-alim ala al-abidi ka fadl al-qamari laylat al-badri ala sa'ir al-kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan sang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di malam hari yang terang dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Ma'ruf, ini sudah kita pahami makna ya. Keutamaan sang alim seperti bulan purnama, satu bulannya ya, ini sang alim lebih ya terang, lebih memberikan manfaat pada manusia dari seluruh bintang-bintang yang ada. Berapa ribu bintang ya, tidak bisa kita menghitungkan jumlahnya, maka bisa terkalahkan dengan seorang atau satu bulan bulan qamar bulan purnama. Begitu juga sang alim ya, begitu juga sang alim. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan pada kalimat tersebut itu keutamaan para ulama. Kemudian berikutnya, wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini juga menyebutkan keutamaan para ulama. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para anbiya itu tidaklah mewariskan dinar, uang dinar, wala dirham, dan uang dirham, mata uang emas dan perak. Para anbiya tidak mewariskan ini, tetapi mereka mewariskan ilmu. Jadi yang diwariskan para ulama dari para anbiya itu adalah al-ilm. Dan ini menjelaskan kepada kita keutamaan ulama dan keutamaan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafiq. Orang siapa yang menimba ilmu tersebut, maka dia telah mengambil jatah yang besar. Ya, bagian yang sangat besar yang menguntungkan. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu, walhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menempuh jalan ini, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, dan kita sekarang sedang insyaallah mengambil warisan para anbiya yang diteruskan oleh para ulama. Para anbiya ikhwah, banyak lagi dalil atau hadis ya, mungkin antum sudah paham permasalahan ini, keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan halaqah ilmu. Nah, antum baca ya, agar kita bisa bersemangat kembali dalam menuntut ilmu syariah ini. Mudah-mudahan ya, dengan usaha kita itu, ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu nafi' yang memberikan manfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dan mempermudah kita untuk talabul ilmi, dan memudahkan kita untuk terus menjaga ilmu itu dengan amalan saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengokohkan kita di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus di masa-masa fitnah ya zaman sekarang ini. Dan ana ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hadir, jazakallahu khairan. Mungkin ya ikhwah, dalam penyampaian ana ada kekurangan dan kesalahan, itu semuanya dari ana sendiri dan dari syaitan. Ana meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada kebenaran, maka berharap kita semua untuk mengambil faedah darinya dan menerapkan dalam keseharian kita. Wa hadha ma aqulu wa akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.